وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مبتدأ ada dua masih apa ya ya mubtada ada dua apa ini zahir sama dhamir. Contoh yang zahir ya kaidah ya lihat buku enggak apa-apa. Contohnya apa yang zahir? Allahu sami'un. Dan dhamir contohnya bahasa wa ghaniyun. Kemudian khabar. Khabar ada berapa ya? Dua. Apa itu? Mufrad dan ghairu mufrad. Apa itu mufrad? Bagaimana? Bukan jumlah dan bukan sifat jumlah. Contoh. Berarti khabar mufrad mungkin enggak dia musanna. Ada jamak mudzakkar salim, jamak taksir mungkin. Mungkin. Karena apa? Karena makna mufrad di sini bukan jumlah dan bukan sifat jumlah. Adapun ghairu mufrad apa itu ya akhi? Bila dia jumlah atau syubuh jumlah. Jumlah ada berapa ya akhi? Ada dua apa? Jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah ismi itu apa? Kalau jumlah fi'liyah fi'l dan fa'il. Sifat jumlah ya apa? Cara macamnya buat cara macamnya sama apa? Zaraf. Ya, cara macamnya dan zaraf. Sama. Ya. Sebutkan contoh khabar mufrad. Bagaimana? Al-waladu ghaniyun. Ghani mubtada itu ma'rifat. Khabarnya nakirah. Kebanyakannya demikian. Khabar jumlah fi'liyah. Contohnya ya. Jumlah fi'liyah khabar. Khabar jumlah fi'liyah yaitu fi'il dan fa'il tapi dia posisinya khabar. Khabar mubtada. Fi'liyah. Anda tadi bilang apa? Ini jenis waladu. Di balik. Ya, al-waladu mubtada. Ya jenis jumlah fi'il dan fa'il. Fa'ilnya apa? فاعل ثانية ثانية فاعل الولد يجلس يجلس فاعلية ضمير مستتر مستترية لا هو مبني على الولد جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا sebutkan contoh khabar jumlah ismiyah ya kas ya baita apa satu ratu launuha aswadu sabu ratu sebagai apa Mbata Mbata apa? Per Nama Kemudian launuha Launu Sebagai apa? Mbata ke Kedua Dan dia mudhaf al-ha Kumahali jarin mudhafun ilai Aswadu apa? Khabar mubtada yang kedua. Kemudian jumlah mubtada kedua dan khabarnya menduduki kedudukan apa? Khabar mubtada yang pertama. Ya. Asabura itu mubtada, laun mubtada pertama, launuha, launu itu mubtada kedua. Dan dia mudhaf al-ha fi mahali jarin mudhafun ilai aswadu khabar mubtada yang kedua jumlah mubtada kedua dan khabarnya fi mahali pada kedudukan raf'in rafa khabar mubtada pertama sebutkan contoh khabar jar majrur ya ukasa Alhamdulillah. Sebutkan contoh khabar zarf. Ya, hadirin sekalian. As-saburatu amamal auladi. As-saburatu amamal auladi. Ya, amama itu zarf. Dan dia mudhaf al-auladi mudhaf ilaihi. Khabarnya zarf. Kana wa akhwatuha. Kita sudah masuk kana wa akhwatuha apa belum? Sudah enggak? Sampai apa kemarin? Ya. كان واخواتها افعال تدخل على المبتدا والخبر كان واخواتها dan saudara-saudaranya afal adalah fiil bukan isim dan bukan huruf تدخل dia masuk Alal mubtada'i berada mubtada' wal khabari dan khabar Fatarfa'u al-awwal Maka dia merafa'kan yang pertama Yang pertama apa maksudnya? Mubtada' merafa'kan yang pertama Faisamma Dan dia dinamakan Ismaha, isimnya kana Watan sibuthani Dan menasabkan yang kedua Yaitu khabar Yang kedua maksudnya adalah khabar Wayusamma Dan dia dinamakan Yaitu athani Yang kedua itu dinamakan khabaraha, khabarnya kana. Jadi kana ini, kana wa khawatuha dinamakan apa istilahnya, nawasikhul mubtada'i wal khabar, yang menghapuskan mubtada' dan khabar. Maksudnya apa? Mubtada' yang asalnya mubtada', maka dia dihapus menjadi apa? Isim kana. Tidak dikatakan mubtada' lagi, tapi dikatakan isim kana. Itu kalau kana. Kalau yang lainnya, misalnya laisa, ya, isim laisa. Kalau asbaha, berarti isim asbaha. Kemudian khabar mubtada, yang asalnya khabar mubtada, maka dia menjadi khabar apa? Khabar kana. Misal contohnya jumlah mubtada dan khabar Allahu alimun. Jadi kanallahu aliman. Kanallahu lafzul jalalah ini sebagai apa? Sebagai apa? Isim kana apa mubtada? Isim kana. Ya, isim kana marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Aliman khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Maryamu mujtahidatun. Jadi kanat Maryamu, nah, kanat, karena ini adalah fi'il, maka dia juga harus mengikuti isimnya atau fa'ilnya. Maryamu ini perempuan, maka fi'ilnya harus ditambahi ta'nif. Kanat Maryamu mujtahidatan, ya, mujtahidatan. Kenapa kalau ditambah ita marbutoh? Karena apa? Karena Maryamu itu muannas. Ya, isimnya yaitu muannas, maka khabarnya juga harus muannas. Al-waladani mujtahidani. Jadikan al-waladani mujtahidaini. Al-waladani isim kana marfu. Nama rafa'nya adalah apa? Ya, apa ya? Al-waladani kana al-waladani. Nama rafa'nya apa? Alif. Ramkanna mustahidaini. Mustahidaini khabar kana mansub. Nama nasabnya apa ya? Baida apa? Ya, karena musanna. Paham ya? Ya, isimnya kana itu marfu, maka khabarnya mansub. Ya, kalau langsung bersambung isim kana dan khabarnya, ya, ini jelas sekali. Tapi kalau misalnya terpisah, ya, maka kita harus mencari mana yang cocok menjadi khabar yang memberitakan tentang isimnya. Misalnya kanallahu aliman, ini jelas. Tapi kalau kanallahu alladhi khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arsh aliman, boleh enggak? Ya boleh, boleh saja, enggak ada masalah. Yang penting aliman ini sebagai khabar, pemberitaan, pemberitaan tentang isimnya kana. Kanat Maryamu mujtahidatan. Ini kalau mujtahidatan setelah Maryam. Tapi kalau terpisah, kanat Maryamu allati talabat al-ilma fil madrasati mujtahidatan, boleh. Demikian. Yang penting kita cari mana yang cocok sebagai pemberitaan tentang isim kanatnya, isim kananya. Kanal waladani mujtahidaini. Yang misalnya kalau marfu dengan alif, kalau masuk dengan المسلمون صابرون كان المسلمون صابرين. المسلمون sebagai اسم كان مرفوع علم رفع يا با يا اخي ايكاشا واو kenapa dengan واو تمام ذات تفسير صابرين خبر كان منصوب على من نصب يا با يا اخي منصوب يا kenapa dengan يا ya jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan wawu mansub dan majrurnya dengan ya. Al bintani mustahidatani kanatil bintani ya, walaupun isimnya itu mutanna fi'ilnya harus tetap mufrad karena mufrad sebagaimana jumlah fi'liyah fi'il dan fa'il fi'ilnya harus selalu mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jama. Misalnya ja'al muslimuna tetap ja'a, enggak boleh ja'u al muslimuna, enggak boleh. Salah. Ja'u al muslimuna salah, tapi tetap mufrad. Ja'al muslimuna. Kanatil bintani mustahidataini. Ya, kemudian kita lihat akhwatu kana hiya amsa asbaha abha dhalla bata sara laisa maza man fakka ma fati'a wa ma fariha wa ma dama tusamma af'alan naqisah. Tusamma dinamakan usamma nabil fa'alnya hiya kembali pada akhwatu kana. Saudara-saudaranya kana tusamma dinamakan af'alan naqisah. Fi'il-fi'il yang naqis. Naqis dari sisi apa? Ada yang tahu? Ada yang mengingatkan? Naqis dari sisi apa? Dari sisi fil-fil tersebut karena waswatu semuanya itu membutuhkan isim dan membutuhkan apa? Khobar. Yang akan dikatakan nakes. Gak bisa kalau tanpa khobar, harus ada khobar. Kalau yang butuh fa'il saja tanpa khobar, butuh isim saja tanpa khobar, itu namanya fil apa? Tam. Namanya tam. Kalau yang butuh isim saja ya sebagai fa'il. Tapi kalau butuh isim butuh isim dan juga butuh khabar, maka dikatakan naqis. Amsa. Amsa ini menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu apa? Waktu masa, masa itu sore hari. Asbaha untuk menunjukkan perbuatan yang terjadi pada apa? Pagi hari. Ya. Abha. Abha menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu duha. Dhalla menunjukkan perbuatan yang terjadi sepanjang siang. Sepanjang siang dhalla. Bata menunjukkan perbuatan yang terjadi pada waktu apa lah? Malam, waktu bayat malam. Sora artinya adalah al-intiqal, yaitu terjadinya perubahan. Misalnya sora Muhammadun mudarrisan, Muhammad menjadi guru. Laisa, laisa itu menafikan. Laisa Muhammadun taliban, Muhammad bukan pelajar. Mazala, manfaqa, mafati'a, mafariha, madama. Ini artinya sama semua. Mazala, manfaqa, mafati'a, mafariha, madama. artinya terus menerus, senantiasa, manfaqah, senantiasa begitu biasanya, atau selalu. Manfaqah Muhammadun jahilisan, masih saja Muhammad duduk. Mama fadiah sama, mama fadiah sama, mama damah. Waktu sama afalan nakisah, isim kana. Nah di sini amsa asbaha adha dhalla bata sara tidak dibahas. Dibahas kana saja. Yalah bahasa insyaallah kita akan belajar lebih lanjut. Yang demikian ini pada kitab Al-Jurumiyah. Isim kana, isim kana itu ada yang zahir dan ada yang dhamir. Sebentar ya, Pak. Isim kana ada dua, zahir dan dhamir. Nah, pembahasannya ya sama dengan mubtada. Karena aslinya isim kana itu apa? Mubtada. Asalnya mubtada. Ketika tidak ada kana, dia itu mubtada. Ketika ada kana, menjadi isim kana. Zahir. Ya, asalnya Allahu Sami'un Basirun. Allahu Rabbul Jalalah mubtada. Sami'un khobar. Basirun yaitu na'at terhadap khobar. Kana Allahu sami'an basiran. Kana Allahu isim kana marfu', alam rafa'nya dhamma. Sami'an khabar, kana mansub, alam mansubnya apa? Fathah, karena isim mufrad. Basiran sebagai na'at terhadap sami'an, ya, karena sami'an mansub maka na'atnya juga harus mansub. Paham ya? Kanatil banatu mujtahidatin. Kanatil banatu, al-banatu isim kana. Karena al-banatu itu jamak, dia itu mu'annat, maka fi'il itu harus diberi ta'nits. Kanat, kanat asalnya di sukun, kanat karena bertemu dengan dua sukun, maka sukun yang pertama itu di kasrah. Kanatil banatu, al-banatu sebenarnya apa? Ya, Abu Yahya? Al-banatu isim, isim kana marfu'un, nama marfu'nya dhamma. Mustahidatin sebagai apa ya akhi? Apa? Khabar kana mansub, al-nasabnya apa? Apa? Kalif, bukan, bukan alifnya. Apa? Kasra. Kenapa dengan kasra? Karena jamak muannas salim. Jamak muannas salim maksudnya dengan kasra. Paham ya? Kemudian sekarang isim kana yang dhamir. Kuntu aliman, kuntu maridon. Ya, asalnya apa? Kalau tidak ada kana, ana alimun gitu. Ana maridun, gitu asalnya. Ana mubtada alimun khobar. Ana mubtada maridun khobar. Kemasukan kana menjadi kuntu. Kuntu. Jawa antum tasrif ya, ukasyah kana. Kana. Terus? Kunna. Kuntu, kuntu kun kunna ya. Kuntu kuntu yaitu ana. Kuntu aliman. Ya, taknya ini mabni dari dhamma fi mahalli rafin apa ya khabarnya cuma? Fi mahalli rafin apa? Hmm? Tak, tak. Kuntu taknya apa? Ya. Fi mahalli rafin apa? Isim. Isim isim kana. Ya, ya, isim kana. Apa isimnya? Yaitu ta itu. Ta itu isimnya kana. Enggak harus zahir, dhamir juga boleh. Kuntu. Ya. Kuntu kuntu fi'il madhi. Mabni dia siapa kuntu? Madhiya. Mabni dia siapa Pak Imam? Bukan. Apa ya? Bukan. Apa kuntu? Pemindah siapa ya? Sukun. Ya sukun. Karena bertemu dengan apa? Domir apa? Mutaharrik. Karena sambung dengan domir apa? Mutaharrik. Maka dia memindah di atas sukun. Kuntu. Kuntu aliman, aliman sebagai khabar kana. Kuntum khaira ummatin. Ya, mana isim kana dan mana khabarnya kana ya. Mukasa. Ya, Bang, baca. Mana isimnya dan mana khabarnya? Isimnya apa? Kuntum khaira ummatin. Yaitu tum ya. Kuntum. Kuntum itu fi'il madhi mabni di atas sukun. Karena bersama dengan dhamir domir rafa mutaharrik. Adapun tum itu domir muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli rafa'in isim kana. Bagi kedudukannya rafa isim kana. Khaira sebagai apa ya ahi? Abu ya ahi kasha. Isimnya sudah tum. Khobar kana. Lanjutkan khobar kana mansub. Khobar kana mansub. Ya. Lain khobar kana mansub alamat nasbi al fathah. Dan dia apa? Mu mudhaf. Dan dia mudhaf khaira mudhaf ummatin apa? Dhaf nilai, paham ya? Kanatul banatu mustahidatin kuntu maridon kanu zalimina. Ya kuntu, ya tetaknya tu itu sebagai isimnya kana, maridon sebagai khabarnya kana mansub. Kanu zalimina. Mana isimnya kana ya? Abu Najwa. Kanu zalimina. Apa? Wawul jama'ah santa. Zalimina sebagai khabar karena mansub alamat nasabnya apa? Ya, ya kenapa? Jama' mudzakkar salim. Kemudian karena itu dijelaskan di sini ada tamah dan ada naqisah. Ada yang sempurna dan ada yang kurang. Karena itu sendiri ada yang tamah, ada yang naqisah. Tamah, apa artinya tamah? Tidak butuh khobar, namanya tamah. Yang butuh khobar, butuh isim kana dan khobarnya namanya apa? Naqisah. Nah, dijelaskan di sini ma yahtaju ila ismin wa khabarin. Nah ini apa? Sesuatu yahtaju butuh ila ismin kepada isim wa khabarin dan khabar. Ini tamah apa nakisah? yaitu naqisa. Misalnya contohnya kana Muhammadun nabiyan. Mana isimnya kana dan mana khabarnya? Ya, baik. Isim kana Muhammadun. Khabarnya? Nabiyan. Nabiyan, sanad. Kanat Aisyatu muti'atan. Ya, kanat Aisyatu, ya, harus perhatian ya. Kalau isimnya itu mu'annas, maka harus ada tak, tak nih. Kalau mudakar, tanpa tak, tak nih. Kanat Aisyatu muti'atan. Aisyah adalah muti'atan, wanita taat. Aisyah adalah, karena kadang-kadang diartikan adalah, dan diartikan dulu dan sebagainya. Baik, kalau di sini pasnya adalah kanat Aisyah itu muti'atan. Aisyah adalah muti'ah, yaitu wanita yang taat. Isyahnya apa? Muti'atan. Ini khabar karena mansub ala nasabnya al-fathah. Kemudian yang berikutnya, ma yahtaju ila fa'ilin, sesuatu yang butuh terhadap fa'il. Dan dikatakan fa'il, bukan dikatakan isim, bukan, tapi dikatakan fa'il, butuh fa'il saja. Ini apa? Yang tamah apa nakisah? Yang butuh kepada fa'il saja apa? Yang tamah. Contohnya kaifa kana akibatul mukadzibin. Kaifa, bagaimana kana dahulu akibatu hukuman al mukadzibin, para pendusta. Nah, mana fa'ilnya? Tidak dikatakan isim, tapi dikatakan fa'ilnya. Abu Yahya. Fa'il itu marfu, enggak boleh mansub. Akibatu. Akibatu ini sebagai fa'il dari kana. Khabarnya mana? Tidak ada. Maka dia tamah. Bagaimana kana akibatul mukadzibin, hukuman bagi orang yang mendustakan. Masya Allah kana. Ma, sesuatu sya'a, dikehendaki Allah, kana, akan terjadi. Kana, mana fa'ilnya kana? Katanya harus ada fa'il. Nah, Utasya, Baita. Ma, iya, bukan. Masya Allah kana, mana fa'ilnya, mana kana? Dhamir musadir takdirnya apa? Wa kembali pada lafzul jalalah. Kembali pada lafzul jalalah. Ya, ya, kana ini butuh fa'il. Fa'il itu harus ada. Kalau enggak ada, enggak bisa, harus ada. Kalau yang tidak tampak, maka dia itu tersembunyi. Berarti Masya Allah kana. Kana soalnya takdirnya huwa kembali pada apa? Kembali pada sebelumnya, yaitu ma. Sesuatu Insya Allah, Allah kehendaki, kana sesuatu itu akan ada, terjadi. Wama lam yasha' lam yakun. Wama lam yasha' lam yakun. Fa'ilnya mana ya, Basha? Wama lam yasha' lam yakun. Anda lihat dulu, mana yang kana? Huh? apa? Lam yakun. Ya, lam yakun. Yakun di situ ada fa'il ya. Apa fa'ilnya ya? Abu Najwa? Apa? Bukan, fa'ilnya lam yakun. Fa'il itu ada zahir sama dhamir. Dhamir misalnya akhirnya huwa kembali kepada ma. Wa ma dan a dan sesuatu lam yasha. Allah tidak menghendaki, lam yakun tidak terjadi, yakun yaitu sesuatu tersebut. Mana bisa terjadi? Bisa. Amr juga bisa. Saya kun. Ini amr. Ya, kun salafiyan. Ya, boleh, kun jadilah engkau. Kalau kun itu perintah untuk menjadi. Arfil kana fil jumalil atiyah. Nah, fadal sampai aku Pak Imam. Al waladani maridani, antum masukkan kana sehingga mubtada menjadi isimnya dan khabar menjadi khabar khabarnya. Kana waladani maridani. Iya, santai. Maridani. Maksudnya dengan apa, Pak Yon? Maksud dengan ya. Ya, karena apa? Karena al-muslimuna sa'imuna. Karena al-muslimuna sa'imina. Al-waladani yarkudani. Modal. Bekas faidah. Nah ini butuh perhatian. Tetap enggak berubah. Al waladani yarkudani menjadi kanal waladani, kanal waladani yarkudani. Ini kok enggak berubah menjadi ya. Ya enggak berubah, ini bukan musanna, bukan jamak. Akan tapi yarkudani ini fi'il apa? Fi'il mudhor. Hah? Fi'il mudhor, mudhore. Enggak boleh yarku, yarkuda ini enggak boleh. Enggak boleh. Karena fi'il ini jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, yarkuda ini jumlah ismiyah ya. Kalian mana? Ada enggak? Yarkuda ini kalian apa? Ya. Dhamir, dhamir apa? Mustatir. Anda apa ya? Guna jiwa? Kok mustatir? Pak Imam? Alif tasmiyah. Alif tasmiyah. Nunnya itu apa? Apa? Alamat rafa. Jadi fi'il mudhari' itu marfu. Rafa'nya kenapa? Tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkan. Ya. Kok gak dibaca kanal waladani yarkudaini? Ya enggak, karena yarkudaini itu fi'il mudhari', jadi dia itu menduduki kedudukannya apa? Menduduki kedudukannya apa? Khobar. Dia menduduki saja gitu. Dia sendiri tetap marfu. Ya, sehingga yarkudani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi an-nun. Mansubnya itu fil mahal. Iya, kedudukannya. Jadi yarkudani jumlah dari fi'l dan fa'il, fa'ilnya itu alif tasniyah. Itu fi mahalli nasbin khabar kana. Fi mahalli nasbin khabar kana. Karena ini khabarnya jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ya tetap dia marfu. Tapi mansubnya itu secara mahal. Paham ya? Anda enggak paham? Saya ulangi lagi, kanal waladani yarkudani. Enggak ada perubahan. akan perubahan secara mahal saja. Kalau al-waladani dia mubtada, yarkudani khobar mubtada, marfu ala marfanya adalah an-nun, yaitu sebutun nun. Dan jumlah fi'il dan fa'il fi mahali rafin apa? Fi mahali nasmin apa? Khobar kana. Paham ya? Yarkudani khabar kana, tapi mahalnya saja, kedudukannya saja. Kalau kalimatnya ini tetap marfu. Ada iskal belum dilanjutkan? Sama siapa ya? Baik. Ya fi baiti ustadun. Tolong. Karena jangan dibalik, tetap karena baiti ustadun. Ustadun, ustadun atau ustadun? Ustadun. Ustadun. Ulangi lagi yang yakin. Karena fi baiti ustadun. Ya, tetap karena fi baiti ustadun. Khabarnya karena yang mana ya akhi? Nah, akhi Kasha. Kan khabarnya fi baiti, yaitu apa? Jar wal majrur. Khabarnya jar majrur fi baiti. Ya, fi baiti itu khabar kana. Ustadun itu isim kana. Kana fi baiti ustadun, tidak ada perubahan. Kemudian al bintani nasyitatani. Fadal Abu Najwa. Bagaimana? Masukkan kana. Dan kanat al bintani nasyitataini. Santa. Aliyun akhuka. Fadal. Bagaimana? Kana aliyun akhok. Al bintani tajlisani. Ya, tetap tak berubah karena tajlisani itu fi'il mudhari. Dia maksudnya bakil mahal, mahal nasbin khabar kana. Ana maridun. Betul ya. Ana maridun. Betul ya. Kana kalau bersambung dengan ana menjadi apa? Kalau ka, ya? Apa? Kuntu ya. Kuntu apa? Kemaridun. Maridun. Ini khabarnya mufrad. Kuntu maridun. Albanatu najihatun. Betul ya. Kanat albanatu najihatun. Ya, najihatun. Maryamu muti'atun. Kanat Maryamu muti'atan. At-tullabu yata'allamuna. Betul. Iya, tetap ya ta'allamun marfu li tajarrudihi 'anil nasib wal jazm. Kana thullabu yata'allamun. Berarti khabar kana ini bentuknya apa ya? Ya. khabarnya kana, kanat, kanat tullabu yata'allamuna. Yata'allamuna sebagai apa? Khabar kana. Ya, jumlah fi'il dan fa'il. Dia tetap marfu. Tajar juhan nasib wal jazim. Tapi dia khabar itu fi mahal. Fi mahal li nasmin khabar kana. Tidak boleh kana tulabu yata'allamina. Kenapa? Katanya khabar kana kan mansub. Ya, tapi tidak mansub atau marfu itu pada ini. Ada isim-isim, tapi ini adalah fi'il. Bisa. Kana tulabu yata'allamina. Ada i'rab saja, kalau at-tullabu yata'allamuna, yata'allamuna itu sebagai apa? Khabar mubtada. Kalau kana at-tullabu yata'allamuna, yata'allamuna itu mahal nasbin khabar ta'ala. Ya. Indi dinarun. Ya, tambah kana ya. Baik. Dinarun, dinarun, kana indi dinarun, jangan berubah. Kana indi dinarun, mana isimnya kana, mana khabarnya kana ya, Utasha. Apa? Lagi? Isimnya isim kana dinar. Menurut khabarnya? Dhamir bukan. Yaitu dzaraf, yaitu indi, inda. Inda dia mudah berada ya mutakalim baca indi. Aku punya dinar. Kana indi dinarun, dahulu aku punya dinar. Al-balad, al-banatu yasudna. Wadalya. Kanat. Kanat. Kanat il-banatu yasudna. Ya, tetap yasudna. Kanat al-banatu yasudna. Yasudna ini fi'il apa? Itu lanjutkan. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Jarrubihi an-nasibi wal jazimi. Ya? Yarkunna kok marfu'un. Salah. Yarkunna itu apa? Maaf. Mabni. Mabni di atas sukun karena bersama dengan apa? Bersama dengan bukan itu non nis niswa yang dhamir rafa mutaharrik pada fi'il madhi bersama dengan non niswa. Kanatil banatu yarkudna mabni di atas sukun karena bersama dengan non niswa. Kemudian nun niswa sebagai apa? Di mahali apa nun niswa? Ya, Pak Imam. Di mahali apa? Rabu'in apa? Fa'il ahsan. Wal jumlah dari fi'il dan fa'il di mahali apa? Di mahali rabu'in apa nasbin? Di mahali nasbin. Khabar kana. Kimahal saja tapi dia mabni. Nah, kita ulangi kanatil banatu yarkudna. Al banatu ini isim kana. Wah, jelas. Yarkudna fi'il mudhari' mabni di atas sukun karena bersambung dengan nun niswa. Wa nun niswa dhamir muttasil mabniun. Lal fathi fi mahalli rafin apa? Fa'il. Kemudian jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahalli nasbin apa? Khabar kana. Paham ya? Al-Ustadu yu'allimu. Al-Ustadu yu'allimu. Fadal ya. Kana. Ya, yu'alim, tetap yu'alim, tidak boleh yu'alima. Katanya mansub, ini beda. Yu'alim itu jumlah fi'il dan fa'il. Ya. Al-ustadu isim kana. Yu'alimu jumlah fi'il mudhari' marfu'un litajarrudi 'ain nasib al-jazimi alamat rafi'i ad-dhamma. Dan jumlah dari fi'il dan fa'il fi mahalli rafin apa? Khabar kana. Saya al auladu la'ibuna. Fadal. Kana al auladu la'ibina. Asanta. Ya la'ibina. Katakan kalau fi'il mudhari ya, yal'abuna, misalnya kana al auladu yal'abuna. Tetapnya tetap ada. Ya. Kalau ini kanal auladu laibina, maksudnya dengan ya. Kemudian Zainabu ummuka, modal kata. Ummaka apa ammaka? Maka. Ya, sudah. Ummuka. Ummaka. Ya, ummaka. Itu benar. Ulangi. Ya, sih. Kanat. Kanat Zainabu ummaka. Ya, ummaka. Ada tak nih yang kanat. Terus kemudian al-waladu zakiyun. Mulanya. Kanat. Kana waladu zakiyan. Al madrasatu wasi'atun. Kana madrasatu wasi'atun. Ya. Kemudian al ma'hadu jadidun. Ya. At-talibu kaslan. Mantap. Kana ya kaslan. Okay. Ini ya jangan kita timur cara gitu ya. Seorang nyali berdiri seorang nyali berdiri seorang nyali berdiri seorang nyali berdiri.